Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Para pendengar RRI yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan sore menjelang maghrib ini, kita senantiasa mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan membahas apa yang akan kita lihat tentang inspirasi yang dapat dicapai pada ayat-ayat inspiratif ini. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuklah pada surah As-Su'ara juz 19 ayat 15 ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qala kalla فَأَذْهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. Yang artinya, Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu, maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, yakni mujizat, sungguh kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan. Para pendengar RRI rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat 15 ini sesungguhnya akan memberikan kita inspirasi berbagai macam untuk menjawab problematika sosial saat ini. Dalam kesempatan ini, para narasumber kita akan memberikan inspirasi-inspirasi yang mampu menjawab problematika kehidupan kita dalam keseharian melalui ayat 15 surah As-Su'ara juz 19 ini. Dalam kesempatan ini telah hadir Ustadz Fadli, Ustadz Zainal yang akan memaparkan dengan ayat ini. Kami persilakan. Terima kasih Ustadz Syamu. Ayat 15 ini menceritakan tentang solusi dari problematika kehidupan kita, bahwa hidup ini menjadi indah jika Allah bersama kita. Karena apa? Karena Allah melindungi, Allah melihat, Allah mendengar, Allah merasakan. Inna ma'akum mustami'un, kami Allah bersama kamu sekalian wahai umat manusia, bersama kamu sekalian wahai Musa dan Harun, untuk apa? Untuk mendengar segala keluhanmu, untuk memantau segala tindak tandukmu, dan untuk melindungimu. Pendengar yang dirahmati Allah, keberadaan Allah itu di alam semesta ini, di dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk menilai dan menghukum kita di akhirat atau memberi pahala bagi kita kalau kita melakukan kebaikan, tidak. Lebih dari itu, bahwa keberadaan Allah itu memudahkan hidup kita. Artinya Allah itu bukanlah polisi, Allah itu bukanlah hakim, sehingga yang dilihat hanya kebenaran dan kesalahan. Lebih dari itu, Allah yang sifatnya Ar-Rahman, Allamal Quran, dengan semangat kasih sayangnya, Allah telah jauh hari menurunkan Al-Quran, baru dia menciptakan manusia, khalaqal insan, allamahul bayan, agar manusia ini tetap dalam bingkai kasih sayang Allah, kembalilah kepada Al-Quran. Karena apa? Al-bayan di sini akan sesuai dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita mau nyaman, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah. Sungguh sangat menarik ayat kita di 15 ini, bahwa tenangkan jiwamu wahai Musa dan Harun, fazhaba bi ayatina, tenangkan jiwamu wahai para dai mubalik, karena bersamamu ada Al-Quran. Ia adalah solve all, menyelesaikan semua masalah hidup. Ada masalah, kembali kepada Allah dengan sebutan Ar-Rahman. Allah bukan disebutkan di sini Allah, tapi Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Kasih, mengajarkan kepada kamu Al-Quran, Allamal Quran, baru kemudian dia menciptakan manusia, khalaqal insan. Artinya apa? Al-Quran first, baru kemudian nextnya adalah manusia. Allah telah membuat teori, telah membuat maket, baru kemudian membuat bangunannya, fisiknya yang bernama manusia. Agar apa? Agar manusia ini bahagia, agar bangunan yang dibangun yang bernama manusia ini sesuai dengan koridor alam semesta. Wawadu al-mizan. Karena apa? Karena alam semesta ini punya aturan main, punya keseimbangan. Kalau manusia melanggarnya, hancurlah tatanan alam semesta ini sebagaimana musibah yang kita temukan. Karena apa? Karena manusia tidak mau belajar dari Al-Quran, tidak mau belajar dari Allamahul Bayan. Maka lihatlah bagaimana hancurnya. Disinilah Allah berkata kepada kita, kembali kepada Al-Quran. Karena kita fazhaba biayatina, Allah melindungi dengan semangat kasih sayangnya dan mengetokkan Al-Quran kepada kita untuk membimbing ke jalan yang lurus. Sahabat inspiratif rahimakumullah, di ayat ke-15 Asy-Syu'ara ini menepiskan semua potensi-potensi pesimis dalam hidup kita dalam melakukan kebaikan. Seorang nabi saja sudah menjadi pembelajaran buat kita bahwa sikap-sikap pesimis tidak layak kita tampilkan ketika secara sadar dan betul kita sudah dalam perlindungan dan backing kita adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Itulah luar biasanya Al-Quran yang membuka dengan satu kalimat yang sederhana, Bismillahirrahmanirrahim. Sebesar apapun kesulitan dalam hidup ini, sebesar apapun dosa yang kita tanggung, kemudian kita saat ini ingin bertobat dan mengajak orang untuk bertobat, Allah hanya mengatakan, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim dengan namanya yang paling sering disebut dalam Al-Quran, dengan namanya yang dua kali disebut bahkan dalam surah Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dengan nama yang berulang-ulang disebut di awal setiap surat yang tertulis dalam Al-Quran kita. Ada 114 surat, 113-nya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih dominan adalah sifat kasih dan sayangnya. Maka dikatakan, jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Kenapa? Karena memang nyawa itu ada dalam genggaman Allah. Jadi kekhawatiran apapun yang membuat saat ini kita pesimis untuk berubah menjadi lebih baik, kembali ke jalan Allah, ya, mungkin buat sahabat-sahabat yang saat ini telah menjajakan dirinya, gimana saya mau tobat, saya sudah menjadi sampah masyarakat dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat sahabat-sahabat yang lama sudah menjadi preman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Kasih, Maha Penyayang. Dan insya Allah, Allah akan menunjukkan sebenarnya keajaiban-keajaiban itu. Sebagaimana keajaiban mukjizat Nabi Musa terhadap Fir'aun. Dengan tongkatnya, dengan cahaya di tangannya, bahkan sampai pada membelah laut. Ini adalah mujizat-mujizat itu. Dan itulah cara kerja Allah. Min haisu layah tasib. Tidak dapat kita duga-duga. Karena Allah itu memang ajaib. Ketika ada Allah, sama dengan itu ada keajaiban dalam kehidupan kita. Inna ma'akum mustami'un. Maka ketika misalnya adalah masalah-masalah dalam hidup kita, Allah mengatakan dengan terbuka, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan dan apa yang menjadi keluhanmu. Maka yang menarik dalam Al-Quran di ayat, di surat terakhir maksud kami, bagaimana kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan menjadi turunan buat para umat-umatnya, disuruh dengan kalimat kul, katakanlah. Tuhan itu Esa, Esa zatnya, Esa perbuatannya, Esa sifatnya, yang semua dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan yang berikutnya, kul a'udzu birabbil falak, untuk berlindung dari seluruh kejahatan makhluk-makhluk yang tampak oleh mata. Dan yang terakhir, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita disuruh berlindung dari tiga perlindungan yang terhebat, yaitu Rabbin Nas, Tuhannya manusia, Malikin Nas, Rajanya manusia, Ilahin Nas, sesembahan seluruh manusia. Maka siapa yang berani menghalangi perjuangan kita jika sudah ada Allah bersama kita? Maka daripada itu, bagi siapa yang saat ini mau pindah pada zona yang lebih bahagia dengan zona Al-Quran, mari jangan ragu, karena di situ ada Allah, semoga ada keajaiban dalam hidup kita. Baik, terima kasih para pendengar RRI, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dari ungkapan uraian narasumber kita terdahulu yang menjelaskan ayat 15 ini, yang jelas kita tidak boleh takut ketika kita berada dalam kebenaran. Sesungguhnya kita sedang menyampaikan ayat-ayat Allah untuk mempengaruhi manusia untuk lebih positif kali. Dalam kondisi saat ini memang kita selalu melihat orang-orang, para da'i yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Akan tetapi konsekuensi dari perilaku yang ia lakukan memang terkesan sangat tidak memberikan kualitas yang baik. Akan tetapi kondisi itu bukan merupakan sebuah kelemahan, hanya saja bagaimana kita mampu berbagi kebahagiaan dengan mereka untuk hidup ini lebih baik lagi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam melihat dan mendengar dan merasakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.